datang padamu menyatakan rasa syukurku. Dan kidung yang indah pun ku nyanyikan memuji namamu penolongku. Terima kasih, terima kasih oh Tuhan, atas hidup yang kekal dan berkelimpahan. Terima kasih, terima kasih oh Yesus, atas damai di hati oh terima kasih. Agar hatiku menyadarkan daku kan kebenaranmu. Dan kesukaan surgawi ku rasakan meyakinkan daku Tuhan bersamaku. Terima kasih.